suasanamu. Ku hanya mampu tersungkur di bawah kakimu. Dan kau naungi hidupku dengan kekudusanmu. Kau buka jalan melalui tabir dirimu. Darahmu ku masuki tahta kudusmu. Dan kau curahkan semua isi hatimu kepadaku. Ku mengangkat hatimu, masuki tahta kudusmu. Dan kau curah.